Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Man salla alaihi salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua insyaAllah. Anak raja menangkap jangkrik. Jangkrik ditangkap di Bukit Cibubur. Sebelah kanan punya pabrik, sebelah kiri calon gubernur. Masya Allah. Saya tahun 1992 dibawalah oleh mak angkat saya untuk belajar mengaji, karena beliau sangat ingin saya jadi qori. Dibawalah dari Sungai Sekambing ke Mabar. Tahu Mabar? Arah jalan ke Belawan. Mengajilah di sana. Berkali-kali mengaji, alhamdulillah gagal. Tak jadi qori. Saya inilah murid yang gagal. Nama guru mengaji saya itu Ustaz Fadlan Zainuddin. Yang qori kita tadi, itu guru saya tahun 1992. Waktu itu beliau masih anak muda dan saya anak-anak. Hari ini lebih tua pula muka saya lagi. 92, sekarang 2018, berapa tahun yang lalu itu? 24 tahun yang lalu saya mengaji ke rumah beliau, bolak-balik. Tapi memang dasar suara itu tak bisa ditarik, asal ditarik macam kambing. Alhamdulillah. Dipertemukan kami malam ini oleh PT Pancakarsa Bangun Reksa. Ini malam silaturahim antara murid dan guru. Amin. Amin. Malam silaturahim antara jamaah, karyawan, masyarakat dengan pimpinan. Di sini ada Ibu Kades, ada Pak Camat, ada pokoknya orang-orang hebat semualah. InsyaAllah semua yang datang ini masuk ke dalam surga Allah. Walaupun tempatnya ada yang rendah, ada yang agak tinggi, ada yang tinggi sekali. Ini yang di sini nih VVIP, very very important person. Itu yang agak tinggi sedikit. Itu kenapa tinggi pak? Tinggi sedikit. Adapun yang rendah di bawah, di belakang ada pula yang di dalam kaca macam akuarium. Musola itu, masya Allah. Tapi semuanya ini akan dinilai dengan keikhlasannya kepada Allah. Mudah-mudahan kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Temanya, mari kita tingkatkan kualitas kerja untuk menjadi karyawan dan masyarakat mandiri dan bermartabat. Bekerja tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi. Mari kita jaga semangat kerja. Zero accident. Zero artinya nol. Accident, tidak ada kecelakaan. Alhamdulillah, dari pembukaan sampai sekarang tak ada kecelakaan. Disediakan semuanya lengkap. Siapa yang haus, air minum sudah siap. Jadi, bekerja itu adalah, banyak orang menganggap Ustaz Fadlan Zainuddin beribadah karena dia baca Quran. Dua qariah tadi ibadah karena baca Quran. Tadi sholat isya beribadah karena baca Quran. Tapi orang tak menganggap kerja di pabrik itu adalah ibadah. Bekerja masuk jam 8 pagi, keluar jam 4 sore adalah ibadah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang ibadah? Ibadah itu kan ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada mubahnya. Kerja itu ada rukunnya. Ada apa tidak? Jadi siapa yang bilang ibadah? Bernilai ibadah. Langkahkan kaki dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Maka sejak kau langkah dari rumah sampai kau balik ke rumah, itu semua bernilai ibadah. Bini pun menelpon, "Abang di mana? Sama ustaz nih." "Abang di mana? Sama Ustaz Somad nih." Padahal yang dikirim video lama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala aspek kehidupan kita ini adalah ibadah. Kalaulah ibadah itu cuman puasa sunat, yang untung laki-laki. Karena laki-laki tiap Senin Kamis puasa sunat. Ibu-ibu bisa puasa sunat Senin Kamis terus? Mana bisa? Ada masa-masa dia tak bisa puasa. Saat kapan? Hamil 9 bulan 10 hari bisa puasa? Mana bisa? Dokter ngasih tahu, "Bu, jangan puasa. Kalau ibu puasa mati." Tapi hamil itu adalah ibadah. Makanya selama ibu hamil, makanya jangan heran kalau ada ibu-ibu kejap-kejap hamil. Tanya sama kawannya, "Kau kenapa hamil?" "Hamil adalah ibadah." Ibadah. Nikah itu ibadah apa tidak? Ibadah. Makanya banyak bapak-bapak nih. Kenapa? Karena nikah itu ibadah. Tiba-tiba ketahuan lah, rupanya bapak itu buka cabang di luar kota. Oh, ngamuk lah istrinya, bininya ngamuk. "Abang ini laki-laki pengkhianat, pengkhianat cinta. Kenapa kau nadai kesetiaanku?" "Adinda, kata ustaz, nikah itu ibadah. Dan ibadah itu tak boleh dinampakkan pada orang banyak. Nanti kita ria." Kata ibu-ibu, "Kok begini pengajiannya, bagus aku tak usah datang tadi. Sakit aja hati awak dengan ustaz itu." Ibu jangan takut, karena undang-undang pernikahan Republik Indonesia, seorang suami tidak akan bisa menikah lagi sebelum ada surat izin dari istri pertama. Udah agak tenang kan? Sampai mati mereka ini mau nikah, tak akan bisa sebelum ibu bubuhkan tanda tangan. Makanya kalau mau tidur malam, yakinkan pena tidak dekat dari tempat tidur. Karena khawatir kita pas sedang tidur, ditandatangankannya. Segala aspek hidup ini adalah ibadah. Karena kalau tidak ibadah, diundanglah motivator dari Jakarta di hotel bintang 5, acara motivasi karyawan. Karyawan kerewan, semangat, semangat, semangat, semangat kerja. Begitu motivator balik, letoy lesulung lai loyo mati. Kenapa? Karena dibangkitkan dengan audio visual pakai layar. Semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Tak bisa beribadah, ibadah, ibadah. Itulah mengapa Pak Kapolsek semangat bekerja. Kenapa? Karena Pak Kapolsek menganggap kepolisian bekerja sebagai polisi adalah ibadah. Betul? Kalau tak ada Pak Polisi, mana mungkin kami sampai dari hotel kemari cepat? Kenapa Ustadz bisa sampai? Oh, ada PM di depan kami. Dulu waktu kami masih kecil, kalau ada suara itu orang mati. Sekarang Ustadz pun pakai itu sekarang. Luar biasa. Memang mereka tak ceramah. Mereka tidak ceramah, tapi pahala ceramah mereka dapat. Kenapa? Karena mereka sudah menyampaikan penceramah ke sini. Itu hebatnya mereka. Siapa yang berani mengganggu Ustaz Somad? Siapa yang berani mengganggu? Mana ada berani? Pak Kapolsek sudah siap dengan pistol businya. Nah, macam-macam tembak kalian gitu ya. Macam-macam. Saya diundanglah sekolah Amaliyah apa? Safiyatul Amaliyah. Diundanglah ke sana. Pas mau makan, "Ustaz Somad, silakan makan." Pas mau makan, saya tengok polisi nengok saya terus. Mak, ditengoknya apa? Saya ajak, Pak, ayo makan, Pak. Saya bilang, enggak, Pak Ustaz. Wah, sombong kali dia tak mau makan. Kenapa, Pak? Puasa sunat, Pak Ustaz. Wah, astagfirullahaladzim. Wah, selalu ngajak orang puasa. Mari puasa sunat. Mari puasa sunat. Rupanya polisi puasa, awak tak puasa. Tak enak saya makan hari itu, ah. Tanya orang, Ustaz kenapa tak puasa? Aku musafir. Bapak-bapak di kepolisian, maka dia menjaga jalur supaya tetap. Yang dinasehatinya anak-anak pelajar ditangkapnya. Hei anak-anak pelajar, kalian sebelum berangkat dari rumah, pakai helm, yakinkan berbunyi. Klik, baru berangkat. Bawa STNK BPKB, bawa surat kendaraan, bawa urus SIM. Saya sampai sekarang ada SIM. Tak pernah SIM tinggal. Dalamnya ada SIM. Walaupun saya tak bawa mobil, SIM-nya saya bawa. Artinya apa? Semua aspek adalah ibadah. Bukan hanya kori yang ibadah. Bukan hanya, oh, itu ada Terminator dua mata merah di belakang. Datang pula takut awak. Arnold Schwarzenegger sedang berada di belakang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nih, adik-adik kita dari tim IT yang merekam menggunakan drone. Apakah main-main drone ini ibadah? Bernilai ibadah. Karena mereka merekam, mereka menggambar, mereka ambil gambar dari atas. Habis itu mereka upload ke www.youtube.com. Kalau cuman di PT Pancakarsa Bangun Reksa yang menonton paling banyak, kira-kira berapa nih Pak Direktur yang hadir malam ini? 4.000. 4.000 kata Pak Direktur. Ya, siapa yang tak percaya hitung sendiri. 4.000. Ini yang hadir malam ini 4.000 orang. Tapi kalau diupload ke YouTube ini besok, lihat viewernya berapa? 4 juta orang. Ditonton 4 juta orang. Penduduk Sumatera Utara 10 juta. Setengahnya menonton melalui apa? www.youtube.com. Bagi yang ada paket. Bagi yang tak ada menganggo lah. Asal ditengok ceramah tak pernah selesai. As, as, as, as, as, as. Tak sampai assalamualaikum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka marilah kita menyikapi bahwa semua ini adalah ibadah. Mari kita tingkatkan kualitas kerja untuk menjadi karyawan dan masyarakat yang mandiri. Karena dengan bekerja kita menganggap kerja itu sebagai ibadah. Banyak orang sholat ibadah. Sholat dianggapnya ibadah. Kalau sudah dia sholat bukan main khusyuknya. Luruskan sob, matikan HP. Usalli fardhal isya arba'a raka'atin ada'an imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Khusyuknya bukan main. Ada orang sholat mau menengok-nengok atap, ada? Mantap lah. Ada orang mau sholat, mana ada? Ya, kenapa tak? Karena dia takut sholatnya rusak. Tak mau dia nengok ke atas. Takut dia tengok rupanya dia cicak kawin. Tak ada. Tapi banyak orang di dalam sholat dia khusyuk, di dalam sholat dia ibadah. Tapi di kantor dia tidak menganggap kantor itu sebagai ibadah. Di kantor dia main-main. Begitu masuk ke kantor, diambilnya laptop, oh dia pun serius lah. Berkerut kuningnya. Orang menengok dia, mak serius kau buat laporannya. Iya, pas ditengok rupanya sedang menembak musuh yang tak mati-mati. Orang tak dengar karena dia pakai earphone. Begitu dicabut earphone, baru kita dengar. Padahal kalau kau pegawai Pemprov, pegawai Pemko, pegawai Pemda, kau sudah makan duit negara, APBD, APBN. Dan kalau kau pegawai di perusahaan, kau digaji dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kau digaji sementara kau menyia-nyiakan amanah. Lalu duit haram, duit haram, duit haram kau bawa pergi ke tanah suci Makkah. Sampai di Makkah kau pun menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allah umma labbaik, labbaik ala syarikalah. Kenapa kau menangis? Kakiku dipijak orang Arab. Bagaimana kau mau dapat haji mabrur? Bagaimana kau mau dapat umrah makbulah? Kalau haji mabrur, kalau umrah makbulah. Ini sekarang banyak, semoga umrahnya mabrur ya. Itu tak betul, tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Kalau haji mabrur, kalau umrah makbulah. Nah, itu caranya. Cemana mau dapat haji mabrur? Cemana mau dapat umrah makbulah? Kau ambil gaji duit halal. Kenapa halal? Baginya dua sama kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi polisi ibadah, jadi tentara ibadah apa tidak? Negara ini aman, takut orang menyerangkan kan ada tentara, TNI di udara, angkatan udara, laut, angkatan laut, darat, angkatan darat. Ada lagi angkatan lain? Tak ada, itu aja. Angkatan laut ke bawah bosat. Oke, ke bawah laut, udara, darat, TNI, Polri, tiga angkatan. Maka mereka ini menjaga. Datang serangan dari luar naik pesawat, tak berani. Kenapa? Ada angkatan udara. Datang serangan dari darat, mana ada orang berani? Datang serangan dari laut, tidak ada berani. Macam-macam kutenggelamkan gitu ya. Selesai. Maka bapak-bapak TNI, Polri itu adalah ibadah. Nah, tapi tentu ada cakupannya yang luas. Kita bangga malam ini ada pribumi, orang kita, agamanya sama-sama kita, sukunya sama dengan kita, dan punya pabrik. Ini kan luar biasa. Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau punya pabrik maka bisa melindungi karyawan. Berapa karyawan kita Pak Ustadz? Berapa karyawan kita Pak? Banyak Pak Ustadz. Ada berapa? Pokoknya sekitar 10.000, 12.000, 20.000. Kalau pemimpinnya, direkturnya, direksinya soleh, maka 20.000 orang akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Betul? Tapi ada yang lebih besar lagi ibadahnya. Lebih besar daripada polisi. Lebih besar daripada gubernur. Lebih besar daripada macam-macam. Siapa itu? Itulah dia Pak Kades. Yang kebetulan malam ini ibu-ibu. Luar biasa, ibu-ibu bisa jadi Kades. Ini menunjukkan pemilihnya banyak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pasti dipilih oleh dua orang. Pertama, ibu-ibu milih dia. Kedua, bapak-bapak milih dia. Kenapa begitu? Karena biasanya ibu-ibu memegang kendali di rumah. Bang, abang mesti pilih ibu nih. Kalau tidak, awas abang. Bicara saya pada 50 orang laki-laki. Yang mendengar betul-betul 20. Yang 30 lagi banyak yang sudah pindah ke alam gaib. Tinggal 20. Yang 20 itu yang betul-betul ingat isi pengajian pulang ke rumah tinggal 10. Yang 10 itu yang berani cerita ke bininya tinggal 5. Dari yang 5 itu yang bininya mau mendengar tinggal 3. Itulah cuman. Tapi kalau ceramah kepada 100 ibu-ibu akan berubah menjadi 500. 100 ibu-ibu pulang ke rumah, suaminya 100, anaknya 100, menantunya 100, cucunya 100. Berapa? Belum lagi tetangganya. Belum lagi kawan sekantornya. Oleh sebab itu maka bahagia kita malam ini karena jumlah ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seorang kepala desa sikapnya adil, maka satu desa itu akan menikmati keadilannya. Betul? Kalau satu kepala desa orangnya amanah, maka satu kampung itu akan merasakan keamanahannya. Betul? Oleh sebab itu pilihlah kepala desa yang adil dan amanah. Syarat orang adil mesti bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau kepala desa itu adil, keluar azan dari musola takkan mungkin dia larang. Allahu akbar, Allah Kepala desanya baik, mendengar azan langsung dia datang ke masjid. Tapi kalau yang tak senang, datang dia ke masjid, dipanggilnya muazin. Muazin, besok usah kau azan lagi ya. Terganggu aku mendengar azanmu. Orang yang terganggu mendengar azan itu ada sebabnya. Yang pertama, dia diganggu jin. Orang yang diganggu jin, ada hantu di kepalanya. Maka mendengar azan itu risau dia. Risau dia. Ibu, bapak kalau mendengar azan ada perasaan risau. Ibu misalnya sedang nonton sinetron Korea. Tiba-tiba azan maghrib. Ayang risau lah itu. Nah, itu tanda di kepala itu ada hantu. Hantu apa namanya? Hantu Korea. Kalau sedang nonton sinetron India, tiba-tiba azan berkumandang. Marah, risau. Itulah mengapa kalau ada orang kerasukan setan, kerasukan jin, kerasukan hantu, maka dibacakan takbir tahlil di telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaihana hayya wa alaihana mutu wa bihanu ba'su insyaallah taala minal aminin. Makanya zikir itu kuat. Kalau zikir tak kuat, macam mana setan mau keluar? Kata setan, apanya nih, kau serius apa tidak? Kata dia. Makanya baca Quran dari kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nunjukkan ke guru saya, bisa juga sikit-sikit. Makanya baca Quran itu bersuara. Makanya imam itu baca bersuara. Makanya qariah baca bersuara. Ustaz, tapi kan suara perempuan itu aurat. Perempuan itu tak boleh bersuara, Pak Ustaz. Kenapa pula dua qariah baca Quran? Itu suara perempuan itu aurat. Sautul mar'auti auratun. Suara perempuan aurat. Suara perempuan itu aurat kalau suara yang mendayu-dayu, mendesah-desah. Karena akan membangkitkan hawa nafsu. La takhdha'na bil qaul. Hai para perempuan, jangan kalian bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, remah gemulai. Kenapa? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara perempuan mendayu-dayu, dia pun error. Tapi waktu mendengar qariah baca Quran tadi, ada yang bernafsu syahwat mendengar. Ada. Ada laki-laki bernafsu dengar suara qariah tadi. Kalau ada, panitia tolong ikat bak kami bawa malam ini. Makanya bukan semua suara perempuan itu tak boleh. Suara perempuan yang mendayu-dayu, mendesah-desah. Macam lagu-lagu yang tentu arah. Kadang suara-suara pramugari, suara-suara penyiar radio, suara TV. Oh, pemirsa sekarang yang suara-suara. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Jangankan suara perempuan biasa, suara mesin pun dia tak tahan. Pulsa Anda tinggal 3.000 perak lagi. Tak bisa melanjutkan panggilan. Amat nafsu dan dengar itu. Makanya kalian kalau ada telpon masuk, jangan jawab dengan mendesah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Medan. Salah sambungnya? Iya. Udah tahu kenapa kau tanya juga lagi. Jangan mendesah-desah. Ini tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih, Medan? Itulah yang membuat error tuh. Dari HP itulah bisa dikirimnya santet. Bisa sekarang melalui pulsa. Namanya apa? Hantu santet pulsa. Masuk dia ke telinga. Ditepuknya bahu kita di belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Nah, udah hilang. Berapa banyak laki-laki kehilangan bini gara-gara itu. Tapi alhamdulillah bapak-bapak ini orangnya tegar. Hilang bininya tak ada dia nangis. Pak, istri bapak kemarin dilarikan orang tukang santet. Biar aja Pak Ustaz. Udah lama aku tunggu-tunggu gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pahami dari mulai terbuka mata sampai tutup mata bernilai ibadah. Sebentar lagi kita akan tidur malam. Tidur itu pun ibadah. Maka sebelum tidur kita baca bismika Allahumma ahya wa amun. Maka tidur itu pun ibadah. Tapi jangan gara-gara saya bilang tidur ibadah, sedang pengajian nih tidur. Ada jamaah ini cerdas betul dia, langsung diamalkan ya. Oh gitu, langsung muak. Tidur. Kok kenapa tidur? Tidur itu ibadah ya. Orang selesai pengajian tutup doa kafaratul majlis. Berikut ini, marilah kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Upanya selama pengajian tidur aja. Tapi alhamdulillah di PT Pancakarsa Bangun Reksa tak ada yang tidur semuanya. Kenapa? Karena memang mereka orang-orang yang bersemangat. Budayakan, bekerja tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi. Mari kita jaga semangat kerja, zero accident. Kami komit mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mencapai zero accident bersama. Tanda tangan dan nama. Oh, tak ada, belum ditulis lagi. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tujuannya? Tujuan akhirnya adalah menjadi masyarakat yang mandiri dan bermartabat. Martabat, bukan martabak. Martabat itu bahasa Arab. Al-martabatul ula, level. Bahasa Inggrisnya level. First level, second level, third level. Level 1, martabat 1, martabat 2, martabat 3. Masyarakat akan bermartabat kalau ekonominya mapan. Betul? Insyaallah PT pegawai-pegawai karyawan PT Pancakarsa Bangun Reksa, kalau ada orang kemari mau nyebar duit money politik, disebarnya duit. Karyawan-karyawan, ini ku kasih kalian duit. Coblos aku, ini 50.000, ini 100.000. Ada karyawan yang mau ngambil duit 50.000? Mana dia mau? Karyawan duitnya banyak, kami duit kami banyak. Kalau kami kasih jilbab, tak perlu. Jilbab kami cantik-cantik, merah, kuning, kelabu, hijau, ungu dan biru. Perlu kami itu. Kenapa? Karena karyawan masyarakat di sekitar PT ini sudah mandiri dan bermartabat. Tapi kalau miskin, susah, melarat, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran, kemiskinan membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, fakir, kafir, kafir, kafir, kafir, fakir, fakir, kafir. Antara fakir dan kafir tipis setipis kulit bawang. Apa pula bawang? Setipis kulit bawang. Mudah, mudah dia menerima duit. Dikasih duit 100.000 dah. Tapi bagi karyawan-karyawan, bagi masyarakat kita yang sudah mandiri, tak mudah. Dikasih 100.000, haram. Money politik, haram. Dikasih 200.000, haram. Dikasih 500? Gimana kalau 500, istikharah saya dulu bos. Apa pula istikharah? Istikharah itu menentukan antara yang halal dengan yang haram. Ada halal, ada haram, itu baru istikharah. Istikharah itu menentukan antara yang halal dengan yang halal. Halal, halal, sama-sama halal. Antara gulai ayam sama gulai itik baru kau istikharah. Usolli sunnatal istikharah bainal ayam wal iti. Allahu Akbar. Ah, nanti pejamkan mata nampak tuh. Ah, nampak. Ah, selesai sholat, mana yang kau pilih, ayam apa iti? Nampakku badannya ayam, kepala iti Pak Ustaz. Antara ayam dan iti kau istikharah. Tapi antara ayam dan anjing, Ustaz janganlah sebut anjing. Oke, kucing. Antara ayam dan kucing perlu istikharah? Tidak, karena kucing itu ada juga yang bilang kucing halal. La ilaha illallah. Kucing mana yang halal? Ada kucing halal Pak Ustaz, kucing yang disembelih dengan nama Allah. Yang namanya kucing haram dimakan. Tapi kalau kucing menjilat air minum, misalnya terbuka air minum kita, datang kucing menjilat, boleh tak diminum airnya? Boleh. Jangan pula ditumpahkan. Beda kalau anjing yang menjilat, ada air minum, datang anjing menjilat, maka kata Nabi, tumpahkan semua. Kau basuh dengan 7 kali air, 6 kali pakai air biasa, 1 kali air bercampur tanah, maka sucilah dia. Priok, belanga, mangkok, bakso, piring, semuanya harus dibersihkan. Bagaimana kalau kulit kita? Begitu juga kulit. Kulit, banyak anjing tak mau menjilat kulit orang. Kenapa? Saudara nih, kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka ada saatnya istikharah, tapi ada saatnya tidak istikharah. Kalau sudah jelas antara hak dengan batil, tidak lagi istikharah, karena batil mesti ditinggalkan. Kalau jelas antara halal dengan haram, maka yang haram tidak perlu lagi istikharah, karena sudah jelas. Tapi kalau ada saudara kita dua-duanya baik, tapi yang satu terbaik, yang satu kurang baik, itu perlu istikharah. Sekarang kita sedang berhadapan, kalian menikah. Menikah, dua-duanya baik. Yang satu namanya Aisyah, yang satu namanya Khadijah. Bingung saya Pak Ustaz, saya mau nikah sama Khadijah apa Aisyah? Itu kau istikharah. Udah istikharah? Udah Pak Ustaz. Pejamkan mata? Udah Pak Ustaz. Mana yang nampak? Dua-duanya nampak. Berarti istikharah kau belum putus lagi. Kalau pilihannya antara Aisyah dengan Khadijah. Tapi kalau pilihannya antara Aisyah dengan Lady Boy, tahu Lady Boy? Lady Boy muka cantik, kaki berbulu, bencong. Bahasa kerennya sekarang, inilah bahasa keren, kacau. Apa namanya LGBT? Apa namanya Lady Boy? Pakai aja bahasa zaman dulu, bencong. Selesai masalah. Maka tidak ada pilihan, karena ini dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz ceramah keras-keras gini, enggak takut Ustaz diserang bencong? Apa takut kan? Apa takut? Banyak mengawal. Waktu di tempat pengajian, pas pulang ngeri juga kita. Makanya saya kalau jalan sendiri tak berani, saya pakai sarung. Dikejar bencong, gawat kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pahami dengan baik. Jadi apapun engkau, maka itu adalah ibadah. Jadi qori ibadah, jadi hafiz ibadah, jadi guru ibadah, jadi ustaz ibadah, jadi polisi ibadah, jadi dokter. Yang paling banyak ibadahnya dokter. Berapa banyak orang yang mau melahirkan tak jadi, mati gara-gara dokter. Ustaz ini sudah rusak akidahnya. Dia tak mati bukan karena gara-gara dokter Pak Ustaz, karena malaikat maut tak jadi datang. Betul, tapi ada usaha ikhtiar. Maka kalau sakit pergi ke dokter, tapi sampai masanya mati, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mati, tak bisa ditolak. Iza ja'a ajaluhum, kalau ajalnya tiba sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tak bisa pula dimajukan walau sesaat. Kita semua akhirnya mati, dan akan dibawa mati itu adalah amal soleh. Apa pula amal somat? Makanya nanti kalau ada orang mati, pergi ke tepi kubur. Ini tepi kubur, tengoklah liang lahat itu. Oh, liang lahat. Digali 2 meter kali 1, tanahnya tanah liat, tanah merah. Begitu digali, hujan pun turun. Basah! Ada orang mati bawa terpal. Tak ada. Digulung, datang dokter puskesmas merasa leher untuk menengok. Ada tak denyut nadi? Tak ada lagi nampaknya, Bu. Ah, masa cepat betul suami saya ini mati? Napas hidungnya? Tak ada juga. Jadi gimana? Bungkus. Digulung orang tuh pakai kain. Bukan kain bagus berjahit. Bukan kain cantik, kain yang ujungnya tak berjahit. Nah, disobek, digigit ujungnya, kerak. Digulung, masuk. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Pabrik besar. Kenapa kalian takut? Tinggal. Yang akan dibawa mati mana? Illalladzina amanu. Kecuali iman. Wa amilus salihat, amal soleh. Alhamdulillah. Kenapa acara ini terselenggara? Karena ada direktur yang peduli kepada agama Islam. Beruntung dan bertuah. Coba kalau orang tak peduli. Wah, apa acaranya? Acara pengajian. Siapa yang mau datang? Ustaz Somad. Jangan. Saya tak suka sama ustaz itu. Itu ustaz radikal itu. Itu ustaz keras itu. Itu ustaz aliran keras itu. Keras mananya? Orang selembut ini dibilangnya keras. La ilaha illallah. Kecuali kalau saya tegap itu ialah. Apa yang keras? Tak ada. Ustaz Somad itu ustaz yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Itu isu-isu fitnah-fitnah yang luar biasa. Salahkah saya mengajak masyarakat saya memilih pemimpin Islam? Bilang aja tidak. Tidak, bilang. Salahkah saya mengajak saudara saya belanja ke warung Islam? Mantap. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu ke depan ini semua ibadah. Jadi polisi ibadah, jadi tentara ibadah, jadi pimpinan perusahaan ibadah. Banyak orang kalau sudah pengajian, dia tak merasa lagi ini ibadah, akhirnya ditinggalkannya. Dulu sebelum pengajian, semangat, semangat, semangat. Setelah ikut pengajian, letoy, lesu, loyo, mau mati. Kau tak masuk kantor? Tak ada guna kantor tuh, tinggal nanti, aku mau mati aja nih sekarang. Kalau kau tak semangat ke kantor, habis kantor kau diambil orang. Betul? Berpolitik, gimana? Kau mau mencalon tak jadi kepala desa? Mencalon tak jadi pak camat? Mencalon tak jadi lurah? Aku tak mau mencalon jadi apapun. Itu hanya menghalangi aku dari Allah. Aku mau hanya mau ingat Allah, mau mati aja sekarang. Tak betul. Adik-adik yang sudah selesai S1, kalian mau S2 kemana? Tak guna S2 Pak Ustaz. Nanti kalau kita mati tak ada ditanya malaikat S2, yang ditanya tetap pertanyaan MDA. Marok buka. Ini pembodohan luar biasa. Umat Islam harus punya pabrik, betul. Umat Islam harus berkuasa di bidang politik, betul. Kalau ada kekuasaan di tangan, maka kita bisa merubah yang tak baik menjadi baik. Abdul Somad hanya bisa ceramah di depan jamaah. Ini jamaah yang ada di depan saya ini orang baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik semua. Tapi kalau saya pergi ke terminal, pergi ke diskotik, pergi ke tempat yang tak baik, pulang saya jam 2 malam ceramah dari luar kota, sampai di dalam kota jam 2 malam, anak lajang, anak gadis, bonceng-bonceng, duduk-duduk di taman. Bisa saya ceramah di situ? Mana bisa? Turun saya di mobil, ceramah. Assalamualaikum. Maulah digonikan orang itu saya. Campakkan nyawa ke sungai. Tak bisa. Tapi kalau polisi dengan motor besarnya datang, turun. Ada yang berani melawan dia? Mana berani? Cabutnya pistol. Baru diangkatnya, lari orang itu semua. Padahal tak ada pelornya. Begitulah hebatnya kekuasaan. Abdul Somad, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Tak ada orang mau bayar zakat. Tapi kalau sudah direktur perusahaan, tak perlu dia bersuara kuat. Karyawan sekalian, bayar zakat ya. Siapa yang tak bayar zakat, keluar kalian. Langsung semua bayar zakat. Potong atas 2,5%, selesai. 4.000 orang bayar, tak perlu bersuara kuat. Ustaz setengah mati bersuara, naik khotib Jumat, bayarlah zakat, masuk neraka jahanam kalian. Begitu selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Baru dia bangun. Wah, cepat kali khutbahnya. Kan didengarnya ceramah. Begitulah hebatnya kekuasaan. Maka kalau ada orang yang adil, orang yang peduli Islam, orang yang bisa menolong agama Allah, maka kita mesti tolong dia supaya kekuasaan itu ada di dalam tangannya. Betul? Bilang aja betul, betul. Dah, yakin saya insyaAllah. Ingat, ketika engkau ada, mampu, bisa, tapi kau tidak melakukan, kau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal, kau akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau memilih pemimpin yang tidak peduli pada Islam, kenapa kau pilih? Karena ada kepentingan, karena ada maslahat, kena keuntungan. Berapa lama kau menikmatinya sebelum malaikat maut datang? Begitu malaikat maut datang, jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Dulu waktu hidup kumis tebal perkasa, jumpa sama orang baru batuk aja mencret orang. Mencret orang. Tapi begitu terbujur, dibuka penutup wajahnya, dicium keningnya sejuk macam es batu. Kenapa? Karena darah sudah menggumpal masuk ke jantung, muka pucat pasi. Nanti adik-adik kalian-kalian kalau pergi nengok orang mati, buka tutup cium. Tapi yang sama-sama laki-laki. Jangan bini orang kalian cium. Walaupun udah mati, mengamuk lakinya. Kalau tak percaya, coba nanti. Ada perempuan mati yang kalian buka, kalian cium. Balik pergi, diambilnya golok belakang. Mana yang cium bini aku tadi? Katanya. Mana keperkasaan dulu? Dulu kau melangkah kaki tegap. Dulu kau berkata lantang. Dulu tanganmu. Tapi ketika malaikat maut mencabut nyawa, yang paling ringan dari melangkah, yang lebih ringan daripada menggerakkan tangan, mengedipkan kelopak biji mata pun kau tak sanggup. Saat roh keluar, matamu melotot menengok roh keluar. Ada orang mati memejamkan matanya sendiri. Tak ada istrimu yang katanya sayang, buah hati belayan jiwa, tak pernah meninggalkan. Oh, pret. Begitu kau mati tengah malam, langsung dia ketakutan. Abang, tak jadi. Abang, tak jadi. Pergi dia ke masjid. Pak Imam, bisa Pak Imam ke rumah sebentar? Ada apa, kata Pak Imam. Lakiku Pak Imam, melotot aja dari tadi malam. Akhirnya Pak Imam itulah yang memejamkan mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir li fulan bin fulan warfa' darajahu al ghabirin. Padahal dulu sama imam tuh mengejek bukan main. Asal imam pergi ke masjid, Pak Imam ke masjid ya? Iya, kirim salam ya sama Tuhan. Sekarang baru kau tahu. Tapi memang dasar imam ini baik. Memang luar biasa imam ini baik. Ini orang sombong, mengejek-ngejek agama, mencela imam. Tapi ketika dia mati, apa kata Pak Imam? Kau memang dulu sombong, tak mau pernah sekalipun di belakang aku jadi makmum. Tapi sekarang ku letakkan kau di depan aku. Salat jenazah. Begitulah dia. Didoakan pula sama imam. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu. Pak Imam, kenapa enggak lengkap? Malas aku lengkap. Habis itu rukuk Pak Imam. Allahu Akbar. Salat jenazah mana pakai rukuk Pak Imam? Banyak betul dosa dia. Dia tambah sedikit. Tahankan. Tapi kalau kita baik, kita sopan sama orang, kita menghargai orang, kita tak pernah menyepelekan orang, insya Allah jenazah kita dimandikan orang. Tak sampai hati dia mengambil air gayung disiramkannya, enggak. Tapi disiramkannya ke tangan. Ambil garung, disiramkannya ke tangan. Kenapa? Takut dia air jatuh ke bawah menyakiti jenazah. Pelan-pelan, pelan-pelan kan mandikan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dia baru saja sakaratul maut, pelan-pelan. Tapi kalau kita orangnya angkuh, sombong, tak pernah peduli sama masyarakat. Oh... Siapa yang mandikan? Kami aja tiga orang, kata tim. Kami aja tiga orang. Nah, yang lain pergi keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar. Kami tiga orang. Dikunci orang itu, nah, disemprotkannya super pel. Ambil. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cuci motor door smear. Ya. Aminjam kami dulu selang kalian itu. Nah, disemprot. Mana lubang hidung? Itu dicucukkan. Baru kalian tahu. Nanti kalau ada orang-orang yang tak pernah ke masjid, buatlah macam itu. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana keangkuhan kalian? Mana kesombongan kalian? Mana duit banyak kalian? Mana mobil besar kalian? Harga mobil bukan main mahal. 5 miliar. Sedan Ferrari merah metalik. Pintunya 2. Ternyata mobilnya makin sedikit, pintunya makin mahal. 2 pintunya 5 miliar. 2019 keluar mobil tak berpintu sama sekali. Lompat aja dari atas. Wow. Mahal. Ketika mati, ada orang mati bawa mobil. Tinggal hari pertama menangislah anak. Papa. Hari kedua mulai mereka diam. Hari ketiga diambilnya remote mulai nonton TV. Hari keempat mulai dia buka laci. Mana STNK dan BPKB? Dibawanya fotokopi KTP, pergi dia ke kantor Samsat. Orang Samsat nanya, kenapa? Balik nama. Kenapa dibalik nama? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Tiba masanya kau akan menjadi santapan cacing tanah. Kalau darah sudah membeku ke jantung, pucat pasi, jujuk macam es batu, akhirnya membusuk. Yang pertama kali membusuk biji mata, karena mata ini isinya air, air. Coba tengok air. Biji mata membusuk, air. Surat tilang. Waktu kita tinggal 10 menit lagi.